Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid li fadilati syekh Al-Allamah Salih Al-Fawzan hafizahallahu ta'ala. Fadhal akhi Al-Ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana al-ayah. Qala syarih hafizahullah qadha amara wa wassa wal muradu bil qada'i huna al-qada'u syar'iyyud dini lal qada'u al-qadariyyul kauni. ربك الرب هو المالك المتصرف الذي رب جميع العالمين بنعمته ألا تعبدوا إلا إياه أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره وبالوالدين إحسانا أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره. المعنى الإجمالي للآية الإخبار أن الله سبحانه وتعالى أمر ووصى على ألسن رسله أي أن يعبد وحده دون ما سواه وأن يحسن الولد إلى والديه إحسانا بالقول والفعل ولا يسيء إليهما لأنهما اللذان قاما بتربيته ولا يسيء إليهما نعم لأنهما اللذان قاما بتربيته في حال صغره وضعفه حتى قوي واشتد. كتاب المليس رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب متن كتاب وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Dan firman Allah Jalla wa'ala وقضى ربك, dan Rabbmu telah memberikan perintah atau pesan ألا تعبدوا إلا إياه, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. وبالوالدين إحسانا, dan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Al-Isra ayat 23. Ini adalah ayat yang ketiga dalam bab ini. Ayat ketiga dalam bab ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menerangkan kepada kita definisi hakikat tauhid dan pentingnya tauhid, serta hakikat syirik atau bahayanya syirik. Oleh karenanya pada ayat ini beliau tidak menyebutkan ayat ini secara sempurna, melainkan sebagian darinya. Karena yang beliau inginkan dari ayat ini adalah pendalilan untuk pembahasan tauhid dan syirik yang sedang beliau bahas. Dan itu pada firman-Nya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Lanjutan ayatnya adalah imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila salah satu di antara kedua orang tua kalian atau bahkan kedua-duanya telah lanjut usianya dan mereka tinggal di sisimu, maka jangan sekali-kali engkau berkata ah kepadanya. Wala tanharhuma, jangan sekali-kali engkau menghardiknya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, akan tetapi ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang mulia. Wa khfidh lahumā janāḥa dhulli min ar-raḥmah, rendahkanlah dirimu di hadapan mereka berdua atau salah satu di antara mereka berdua. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, dan berdoalah engkau kepada Allah Jalla wa'ala untuk kedua orang tuamu, ya Allah rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah merawatku di saat aku masih kecil. Baik, ayat ini disebutkan oleh Syekh sampai pada firmannya wabil walidaini ihsana, dan tidak boleh sebutkan lanjutannya karena syahid dari ayat ini adalah firman-Nya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Beliau menyebutkan ayat ini untuk dijadikan sebagai dalil untuk pembahasan yang sedang beliau bahas, yaitu pembahasan tauhid dan syirik. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita bahwa dirinya telah memberikan perintah atau wasiat agar hamba-hambanya tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini menerangkan kepada kita tentang permasalahan tauhid. Setelah itu barulah Allah Jalla wa'ala menerangkan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini isyarat dari sisi lain bahwa tauhid adalah hak paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba dari hak-hak yang ada. Karena tauhid merupakan hak Allah Jalla wa'ala. Sementara berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun dia merupakan hak yang amat besar dalam Islam untuk ditunaikan oleh setiap insan, akan tetapi tidaklah lebih besar atau bahkan sederajat dengan hak Allah Jalla wa'ala, yaitu tauhid. Nah, sebagaimana bersikap durhaka kepada kedua orang tua adalah akhlak yang amat buruk dan kezaliman yang amat keji, maka kesyirikan juga tidak kalah kejinya atau bahkan jauh lebih keji dan jauh lebih buruk tatkala seorang hamba melakukannya kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, ini syahid dari ayat untuk bab yang sedang beliau terangkan kepada kita. Kemudian beliau menerangkan kepada kita, kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala menyatakan bahwa makna qadha adalah amara wa wassa. Datang beberapa ungkapan yang berbeda-beda dari kalangan ulama salaf dari sisi katanya atau konteks kata tersebut. Ada yang menyatakan makna wa qadha adalah amara, dan ada yang menyatakan maknanya adalah wassa dan sebagainya. Akan tetapi semua ungkapan atau ucapan ulama salaf dalam menerangkan makna qadha tersebut tidak ada kontradiksi antara satu sama yang lainnya, karena konteks-konteks tersebut mutaqaribatul ma'na, saling berdekatan atau saling sama arti makna atau maksudnya. Dan dimaksud dengan qadha di sini adalah qadha syar'i ad-dini, bukan qadha al-qadiri al-kauni. Apa buktinya? Buktinya karena ada yang menyembah Allah dan melakukan kesyirikan, dan bahkan ada yang tidak menyembah Allah sama sekali. Andai kata ini adalah qadha yang kauni, maka tentunya ini semuanya ini pasti terjadi dan tiada yang mampu meninggalkannya. Innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Qadha Allah terbagi menjadi dua, qadha syar'i dan qadha kauni. Qadha kauni adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan dan itu pasti terjadi, baik hal tersebut ia cintai ataukah tidak. Sementara qadha syar'i adalah suatu ketetapan Allah Jalla wa Ala yang ia cintai dan dia anjurkan di dalam agamanya. Hanya saja ada yang melakukannya dan ada yang tidak melakukannya. Rabbuka, definisi Rabb adalah al-Malik al-Mutasarrif. Alladhi rabba jami'al alamin bi ni'amihi aw bi ni'matihi. Rabb adalah al-Malik yang berkuasa, al-Mutasarrif yang mengatur. Alladhi rabba jami'al alamin, yang mengatur dan berkuasa terhadap seluruh alam. Apa itu alam? Definisi alam kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah kullu ma siwallahi fahuwal alam. Segala sesuatu yang bukan Allah dia adalah alam. Bini'amatihi, semua itu ia atur dengan nikmat-nikmatnya. Oleh karenanya para ulama menyatakan tauhid rububiyah mengharuskan seseorang untuk mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dalam perkara uluhiyah. Karena apabila Allah Jalla wa'ala telah diyakini sebagai pengatur, sebagai pencipta, sebagai pengasih, sebagai pemberi, sebagai penolong, ya, satu-satunya, dan dialah yang memberikan nikmat kepada hambanya, maka hendaknya dialah yang harus disembah satu-satunya. Oleh karenanya, orang yang mentauhidkan Allah dalam perkara rububiyah tetapi mereka melakukan syirik dalam perkara uluhiyah, mereka adalah manusia-manusia yang tidak berakal sehat dan manusia yang kontradiktif. Kemudian beliau menerangkan kepada kita bahwa makna Allah ta'buduhu illa iyyah adalah an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Agar engkau beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Karena sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa definisi syirik adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Adalah memalingkan ibadah kepada selain Allah Jalla wa'ala. Di samping ia juga beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Karena arti musyrik adalah orang yang menyekutukan. Di satu sisi dia beribadah kepada Allah, tetapi di sisi lain dia juga memalingkan salah satu dari ibadah yang ada kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kalau ia sama sekali tidak beribadah kepada Allah, ya, dan murni kepada selain Allah, maka dinamakan dengan mulhid, majusi, ya juga lebih utama lagi untuk dikatakan musyrik dan terancam dengan neraka Allah Jalla wa'ala. Wabil walidain ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Maknanya adalah waqadha alla an tuhsinu bil walidain ihsanan kama qadha an ta'buduhu wa la ta'budu ghairah. Maksudnya adalah Allah menetapkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian, ihsanan, sebagai penekanan agar kalian benar-benar berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah telah menetapkan agar kalian beribadah kepadanya dan tidak beribadah kepada selainnya. Tetapi terkait pada kebaikan kedua orang tua, Allah tidak menyatakan setelah memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita untuk tidak berbuat baik kepada selainnya. Karena berbuat baik kepada makhluk itu tidak hanya kepada kedua orang tua. Adapun ibadah, Allah katakan agar kalian tidak beribadah kepada selainnya karena ibadah adalah murni hak Allah Jalla wa'ala yang apabila dipalingkan kepada selainnya, maka seorang hamba telah jatuh ke dalam syirik. Baik, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala menerangkan kepada kita al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna ayat secara global. Dan ana ingatkan diri ana yang pertama kali dan antum semua barakallahu fikum, ini merupakan nikmat yang sangat besar dan anugerah yang tiada tara, serta lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Tatkala ya, kita melewati hari-hari kita atau waktu kita, dan kita melewati atau bertambah ilmu kita tentang ayat Al-Quranul Karim, ya, atau hadis-hadis Nabi SAW, terkhusus ayat Al-Quranul Karim yang merupakan firman Allah Jalla wa'ala, sang pencipta sesembahan kita. Maka ketika kita melewati ayat, kemudian kita mengerti maknanya karena penjelasan para ulama, ketahuilah kita sedang berada di dalam kebaikan yang tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Dan ini murni hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Karena sungguh kalau bukan hidayah dan taufik dari Allah Jalla wa'ala, sungguh kita tidak akan mampu duduk bersimpuh, ya, di depan medsos seperti ini, mendengar dan menyimakkah kajian. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat ini, di mana kebanyakan manusia atau bahkan mayoritas manusia diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dari nikmat yang mulia ini, ilmu agama. Kata beliau, makna ayat secara global adalah al-ikhbar anna Allah subhanahu wa ta'ala amara wa wassa ala alsuni rusulihi an ya'budahu an yu'bada wahdahu duna ma siwah. Allah Jalla wa'ala mengkabarkan dalam ayat ini bahwa dirinya telah memberikan perintah dan pesan melalui lisan para rasulnya, dari kalangan para nabi dan para rasul, agar ia disembah satu-satunya dan tidak kepada selainnya. Wa an yuhsana wa an yuhsina al-waladu ila walidayhi ihsanan bil qawli wal fi'l. Dalam ayat ini juga Allah Jalla wa Ala menerangkan bahwa setiap anak itu harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan ucapan maupun perbuatan. Kedua orang tua dalam ayat ini mencakup kedua orang tua yang kafir, yang fasik, maupun yang ahlul bid'ah. Karena hak kedua orang tua itu tidak terputus. Atau berbakti kepada kedua orang tua itu tidak terputus sekalipun mereka sudah murtad. Sekalipun mereka kafir. Bahkan sekalipun mereka mengajak kita untuk kafir kepada Allah. Berbakti kepada mereka tetap wajib selama bukan dalam hal yang melanggar agama Allah Jalla wa'ala. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Jalla wa Ala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh mengajak engkau untuk berbuat syirik kepadaku, yang mana syirik itu adalah suatu dosa yang tidak pernah kami benarkan, maka janganlah kalian mengikuti mereka berdua dalam seruan mereka tersebut. Akan tetapi tetaplah kalian berbuat baik kepada mereka. Nah, demikian pula ketika Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ibunya yang masih musyrik meminta kepadanya untuk menyambung silaturahim dengannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sili ummak, silakan engkau menyambung silaturahim engkau dengan ibumu yang masih musyrik saat itu." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita bukan sedang di pembahasan birru walidain ya, oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Syekh Shalal Fauzan pun tidak panjang lebar menjelaskannya, melainkan sekedar isyarat karena ada penyebutannya di dalam ayat. Wala yusi'a ilaihima, dan janganlah seorang anak itu berbuat kejelekan kepada kedua orang tuanya. Artinya bersikap durhaka kepadanya. Apa itu definisi durhaka kepada kedua orang tua? Allah Jalla wa'ala tidak menerangkan definisi durhaka kepada kedua orang tua atau berbuat baik kepada kedua orang tua dengan suatu definisi tertentu. Oleh karenanya kata para ulama, maka dikembalikan kepada uruf. Setiap perbuatan yang uruf menilainya adalah sebuah kebaikan kepada kedua orang tua, maka itu dianggap sebagai bakti kepada keduanya. Sebagaimana setiap perbuatan atau ucapan yang uruf manusia menganggap itu adalah perbuatan yang buruk, jelek kepada mereka, maka itu dianggap sebagai kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tua, selama uruf tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Dan sebagian para ulama ada yang menyatakan bahwa definisi durhaka kepada kedua orang tua adalah dengan engkau berkata ah kepada mereka. Kenapa mereka mendefinisikan demikian? Karena ada ayat, karena dalam ayat ini setelah Allah berbuat baik, setelah Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka Allah melarang kita untuk melakukan ah kepada mereka, memberikan larangan yang paling kecil dalam ayat ini. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Ini larangan yang pertama kali Allah sebutkan dalam ayat ini untuk dilakukan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ah, setelah itu baru Allah sebutkan larangan menghardik mereka, ya, perintah merendahkan diri kepada mereka dan perintah untuk mendoakan mereka dengan kebaikan. Ini menerangkan kepada kita bahwa kalimat ah yang dikeluarkan oleh seorang anak kepada kedua orang tua itu sudah dianggap sebagai bentuk kedurhakaan dia kepada mereka. Maka apabila ah, kalimat ah yang diucapkan oleh seorang anak kepada kedua orang tuanya sudah dianggap ia sebagai anak yang durhaka kepada orang tuanya atau melakukan suatu kedurhakaan, maka apabila dia melakukan lebih dari itu, maka kedurhakaannya lebih dari kata ah. Ya, dia lebih dosa lagi. Jelas ya? Artinya apabila ah saja sudah diharamkan oleh Allah dan itu adalah bentuk kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya, apalagi yang lebih dari ah. Ini hati-hati ya. Ya. Dan sampai seorang sudah lama mengaji, sudah lama ya mengikuti sunnah, masya Allah jenggotnya, masya Allah pakaiannya, masya Allah pakaian dia sebagai muslimah, semangat ngaji, semangat baca Al-Quran, ya. Akan tetapi sikapnya kepada kedua orang tuanya seakan-akan dia belum pernah ikut sunnah, seakan-akan dia belum mengenal kajian sunnah. Nasallahu salam wal afiyah. Kemudian Syekh menyatakan li'annahuma alladhani qama bi tarbiyatihi fi halin sagharihi wa dha'fi hatta qawiya wa ishtadda. Karena kedua orang tuanya lah yang telah mendidik ia di saat ia masih kecil dan dia masih lemah sehingga dia kuat dan dewasa. Ini mimbab ya, at-taghlib ya. Mimbab at-taghlib. Karena dominan orang anak di masa kecilnya dididik dan dirawat oleh kedua orang tuanya. Dominan anak-anak seperti itu. Artinya bukan berarti kalau ada anak yang dia dari semenjak kecilnya tidak dirawat oleh orang tuanya dan tidak dididik oleh orang tuanya, dia boleh untuk tidak berbuat baik kepada mereka dan boleh bersikap durhaka kepada mereka? Tidak. Ya. Ini mimbab takhlib saja. Penyebutan mereka telah merawat kita ketika kita masih kecil dan menyayangi kita, ini mimbab at-taghlib. Ya. Karena dominan manusia seperti itu. Seperti yang Allah firmankan terkait riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Bukan berarti kalau ribanya kecil dan tidak berlipat ganda boleh dimakan. Tetapi karena riba dominannya dia berlipat ganda dan banyak, maka Allah sebutkan sifat riba yang dominan tersebut. Bukan berarti kalau riba tersebut tidak berlipat ganda boleh dimakan. Jelas ya? Baik, berikut ini Syekh akan menerangkan kepada kita sisi kesesuaian atau kesinkronan ayat ini dengan bab yang Syekh bahas. Fadhal akhi. Qala munasabatul ayati lil bab anna at-tauhid huwa akadul huquq wa awjabul wajibat li anna Allah bada'a bihi fil ayah wa la yubtada'u illa wa la yabtadi'u illa bil ahammi fal aham. Sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini adalah anna tauhida huwa akidul huquqi wa aujabul wajibati li anna Allah bada bihi fil ayati wa la yabtadi'u illa bil ahammi fal aham. Karena tauhid yang merupakan hak yang paling wajib dan kewajiban yang paling wajib Allah, karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan tentang tauhid yang merupakan hak yang paling ditekankan dan kewajiban yang paling wajib. Sebelum Allah Jalla wa'ala menyebutkan hak kepada kedua orang tua, di mana hak kepada kedua orang tua adalah hak yang setiap manusia mengakuinya, membenarkannya, baik yang muslim maupun yang kafir. Tidaklah ada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya melainkan orang akan menilai dia sebagai anak yang baik, baik yang menilainya itu adalah orang kafir maupun muslim. Demikian pula tidaklah ada seorang yang menyeru manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan memperingatkan mereka dari kedurhakan kepada mereka melainkan orang tersebut akan dinilai sebagai da'i yang baik, da'i yang ya, bagus. Maka Allah Jalla wa'ala terangkan dalam ayat ini bahwa seyogyanya tauhid lebih penting untuk disampaikan kepada manusia, dan bahwa syirik jauh lebih penting, jauh lebih utama, dan hendaknya yang pertama kali diperingatkan manusia darinya, karena tauhid adalah hak Allah yang paling besar dan kewajiban yang paling wajib, sebagaimana syirik adalah larangan Allah Jalla wa'ala yang paling keras. Lianna Allah bada bihi fil ayah, karena di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memulai pembahasan tauhid terlebih dahulu sebelum Allah Jalla wa'ala menyebutkan hak kepada kedua orang tua. Wala yabtadiu illa bil ahami fal aham, dan Allah Jalla wa'ala tidaklah memulai dengan sesuatu sebelum selainnya melainkan karena sesuatu itu jauh lebih penting dari hal-hal lainnya yang penting setelahnya. Oleh karenanya kalau seorang memahami fikih dakwah, kata para ulama, dia pasti akan mengawali dakwahnya dengan pembahasan tauhid dan pembahasan syirik, dan dia akan memaksimalkan pembahasan tauhid dan syirik dalam dakwahnya. Ini bukti kefakihan seorang dalam berdakwah, ya, karena dengan itu dia telah mengikuti metode mereka para nabi dan metode Al-Qur'anul Karim di dalam berdakwah. Nah, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. قال ما يستفاد من الآية الأول أن التوحيد هو أول ما أمر الله به من الواجبات وهو أول الحقوق الواجبة على العبد. الثاني ما في كلمة لا إله إلا الله من النفي والإثبات ففيها دليل على أن التوحيد لا يقوم إلا على النفي والإثبات، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله كما سبق. الثالث عظمة حق الوالدين حيث عطف حقهما على حقه وجاء في المرتبة الثانية. الرابع وجوب الإحسان إلى الوالدين بجميع أنواع الإحسان لأنه لم يخص نوعا دون نوع. الخامس تحريم عقوق الوالدين. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى menyebutkan ada 5 pelajaran yang dapat dipetik dari ayat ini. Dan penyebutan lima pelajaran ini tentunya bukan sebagai pembatasan, melainkan sebagian pelajaran yang dapat dipetik dari ayah, karena kita sedang di syarah yang ringkas terhadap kitab Tauhid. Oleh karenanya kita pun fokus kepada pemahaman kitab dan tidak menyebutkan faedah lainnya kecuali sesuatu yang saya lihat penting untuk disebutkan dan secara ringkas. Yang pertama, beliau menerangkan bahwa dalam ayat tersebut Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita bahwa Tauhid adalah perintah wajib yang pertama kali Allah perintahkan. Wahwa awalul huquqil wajibat 'alal 'abd. Dan Tauhid merupakan hak yang wajib terhadap para hamba. Oleh karenanya seluruh para nabi dan para rasul mengawali dakwah mereka dengan pembahasan Tauhid. Dan ini sudah berulang kali kita sampaikan. Karena dengan tauhidlah manusia akan memiliki pondasi yang kuat dalam beragama. Dengan pondasi tauhid tersebut mereka akan mudah menerima hukum halal dan haram. Beda halnya kalau mereka belum memiliki pondasi tauhid yang kuat. Oleh karenanya kita melihat betapa banyak orang yang kita lihat dia salat, dia zakat, dia haji dan umrah, tetapi ketika disampaikan kepadanya sebagian ayat dan hadis yang berkaitan dengan halal dan haram, ya, terkadang dia menolaknya, bahkan terkadang menertawakannya, ya, terkadang menertawainya, terkadang mempermainkannya dengan akal filsafatnya. Kenapa? Karena tidak ada tauhid dan akidah yang kuat di dalam hatinya. Beda dengan orang yang sudah memiliki iman, tauhid dan akidah yang benar dalam hatinya, dia amat mudah untuk menerima ayat dan hadis, ya, yang disampaikan kepadanya. Oleh karena Allah berfirman, innama kana qawlal mu'minina idza da'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Merupakan ciri mukmin sejati adalah mereka ketika diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan rasulnya, mereka berkata sami'na wa ata'na, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana yang dalam riwayat yang sahih dari beliau, andai kata di awal dakwah Nabi sudah menerangkan ini haram, itu haram, ini haram, itu haram, maka tentunya tidak akan ada satupun orang yang mengikuti beliau. Dari sini kita mengetahui betapa kelirunya pendapat sebagian para da'i yang menyatakan bahwa kita memulai dengan fikih dalam berdakwah di daerah ini atau itu, agar manusia tidak menolak dakwah ini. Allah musta'an. Apakah dakwah kita lebih hikmah daripada dakwah Nabi dan para ulama yang mengikuti para Nabi sebelum kita? Dan apakah kita lebih faqih daripada Nabi dan para Rasul dalam berdakwah? Serta apakah kita lebih sayang kepada masyarakat kita daripada mereka para Nabi dan para Rasul? Demi Allah, tidak ada dakwah yang lebih hikmah, yang lebih sayang kepada masyarakat dan lebih mementingkan persatuan daripada dakwah mereka para Nabi, para Rasul, para Sahabat, para Tabi'in, Tabi'ut Tabi'in dan ulama-ulama Islam yang datang setelah mereka dan mengikuti mereka dengan kebaikan. Mereka semuanya membuka dakwah mereka dengan pembahasan Tauhid, dengan pembahasan akidah. Sekalipun mereka membahas pembahasan fikih, ya, pembahasan muamalah akhlak, tetapi tetap mereka selalu menjadikan pembahasan Tauhid, pembahasan Tauhid, pembahasan akidah, syirik atau bidah sebagai landasan dakwah mereka dan materi yang diprioritaskan serta dimaksimalkan oleh mereka. Dengan tauhid dan akidah, sudut pandang manusia itu berbeda-beda. Sudut pandang orang yang memiliki tauhid dan akidah yang lurus itu amat berbeda dengan sudut pandang orang yang tidak memiliki tauhid dan akidah yang lurus. Sebagaimana sikap orang yang memiliki tauhid dan akidah yang lurus dalam menyikapi suatu kejadian atau seseorang itu amat berbeda dengan orang yang tidak memiliki tauhid dan akidah yang lurus. Bahkan para ulama kita, mereka menilai seseorang itu berada di atas jalan yang benar ataukah tidak adalah dengan menilai dakwah dia mengajak kepada tauhid dan sunnah dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah ataukah tidak. Ada sebagian para ulama di Saudi Arabiyah ditanya tentang beberapa da'i yang masyhur yang dakwahnya diikuti oleh banyak anak muda secara khusus dan orang-orang tua di suatu tempat. Ya, di suatu tempat. Syekh tersebut menyatakan, saya tidak mengenal dia. Tetapi setelah saya perhatikan dakwahnya melalui tulisan-tulisan dia, kaset-kasetnya, ceramah-ceramah dia, saya tidak melihat dia mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah Nabi dalam beribadah. Dan saya tidak melihat dia memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, sementara dia berada di sebuah negeri yang penuh dengan syirik dan bid'ah. Lihat sudut pandang mereka para ulama di dalam menilai seseorang. Oleh karenanya di antara cara dan tips menilai seseorang itu, seorang yang berdakwah itu berada di atas jalan yang benar ataukah tidak, berada di atas manhajus salaf ataukah tidak, selain mengetahui guru-guru dia sebelumnya, andai kata itu tidak diketahui, maka lihatlah ya, dakwahnya itu mengajak kepada tauhid ataukah tidak, mengajak manusia kepada sunnah ataukah tidak, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah ataukah tidak. Nah, apabila di masa fitnah yang sudah seperti ini, ada seorang da'i yang rela dan berani serta menghabiskan waktunya untuk mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah, dan memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah, ya, dan dia juga membahas pembahasan fikih dan pembahasan akhlakul karimah, maka gigitlah da'i-da'i yang seperti itu dengan gigi geraham anda, karena mereka lah da'i-da'i yang jujur dan amanah ya terhadap umat mereka. Barakallahu fikum. Demikian yang kita dapatkan dari para ulama kita. Nah, yang kedua kata beliau bahwa ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa kalimat la ilaha illallah itu mesti dibangun di atas dua rukun, an-nafi wal isbat. Dan ini kaidah umum terkait tauhid dan syirik. Tidaklah ada takrir tauhid dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penetapan tauhid dan peniadaan syirik, penetapan ibadah atau peniadaan ibadah, melainkan dibangun di atas dua rukun ini. Allah tidak pernah memerintahkan kita hanya sekedar beribadah kepadanya tanpa melarang kita untuk memalikan ibadah kepada selainnya. Sebagaimana Allah tidak melarang kita untuk meniadakan ibadah secara mutlak tanpa perintah untuk menetapkan ibadah itu kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, metode Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penetapan tauhid dan peniadaan ibadah kepada selain Allah itu selalu dibangun di atas dua rukun ini. Al-Itsbat wan Nafi, penetapan dan peniadaan. Penetapan ibadah untuk Allah semata dan peniadaan ibadah untuk selainnya. Nah, rukun ini ia selalu ada pada setiap ayat dan hadis yang berbicara tentang tauhid dan syirik secara tersurat maupun secara tersirat. Maka kata Syekh, ini menerangkan kepada kita bahwa tauhid tidak akan sempurna dan tidak akan berdiri kecuali di atas dua rukun ini. Nah, pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah besarnya hak kepada kedua orang tua. Di mana Allah Jalla wa'ala menyebutkan hak mereka berdua setelah Allah Jalla wa'ala menyebutkan hak dirinya. Dan Allah sebutkan kedudukan hak kedua orang tua berada di nomor dua setelah haknya Allah Jalla wa'ala. Namun karena kita bukan sedang di kitab atau di pembahasan berwalidain, maka kita tidak menyinggung pembahasan ini panjang lebar. Pelajaran keempat yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah wujubul ihsan ilal walidain bijami'in anwa'il ihsan. Wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dengan segala bentuk kebaikan, dengan berbagai macam kebaikan. Kebaikan yang dituntut oleh syar'i, ya, sesuatu yang baik menurut syar'i ataupun sesuatu yang baik secara uruf, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Adapun jika suatu kebaikan itu bertentangan dengan nilai-nilai agama, tapi urus suatu tempat menganggap itu sebuah kebaikan, maka tidak boleh kita lakukan. Seperti ada beberapa adat di sebagian daerah di Indonesia, pada setiap Idul Fitri atau Idul Adha, seorang anak mencium kaki orang tuanya, sudah seperti bentuk, bahkan sudah berbentuk sujud. Ya, ini tidak boleh, karena dalam Islam kita tidak boleh sujud kepada seorang makhluk, walaupun bukan dengan tujuan menyembah atau mengagungkan dia seperti mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Mutlaqus sujud dan mutlaqur ruku itu diharamkan dalam Islam kecuali untuk Allah Jalla wa'ala. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an yasjuda an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku boleh memerintahkan seorang makhluk untuk sujud kepada makhluk, maka akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Li'annahu lam yakhussu naw'an min duna naw'in. Seluruh perkara, seluruh perbuatan atau ucapan yang baik menurut syariat dan baik menurut adat setiadat suatu tempat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, yaitu adalah sebuah kebaikan yang kita diperintahkan untuk melakukannya. Karena dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala tidak mengkhususkan suatu kebaikan tertentu, ya, tidak yang selainnya. Pelajaran kelima yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah tahrimu uquqil walidain, haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Apa itu durhaka? Setiap perbuatan buruk yang menurut syar'i atau menurut uruf setempat yang tidak bertentangan dengan agama Allah. Yang paling ringannya, yang paling rendahnya adalah ah. Artinya apabila kalimat ah yang dikeluarkan oleh seorang anak dari mulutnya kepada orang tuanya sudah dianggap sebagai kedurhakaan ia kepada mereka, maka sesuatu yang lebih dari itu, dari ucapan atau perbuatan, ya, lebih utama untuk dikatakan sebagai kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Baik, saya kira untuk hari ini sampai di sini. Kita ambil sedikit demi sedikit, tidak mengapa. Yang penting disiplin dan istiqamah. Nah, ya, seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, al-yawma syai'un waghadan mithluhu min nukhabil ilmi lati tultaqatu yuhassulul mar'u biha hikmatan fa inna sayla min ajtima'in nuqati. Cara menuntut ilmu agama itu adalah hari ini sedikit, besoknya sedikit lagi, min nukhabil ilmi lati tultaqatu, dari untayan-untayan ilmu yang dikumpulkan. Ya yuhassilul mar'u biha hikmata, dengan cara yang seperti itulah seorang penuntut ilmu agama akan mengumpulkan ilmu agama. Sesungguhnya air banjir itu dari tetesan-tetesan air hujan. Nah, barakallahu fikum. Baik, sebelum saya akhiri atau kita tutup majelis hari ini, saya persilahkan ya, bagi teman-teman di Zoom yang ingin melemparkan pertanyaan, atau ada baiknya salah satu dari teman-teman menyimpulkan terlebih dahulu. Sepertinya setelah ada tembakan-tembakan pertanyaan di kajian sebelumnya, banyak yang menghilang nih hari ini. Ya, barakallahu fikum. Ada yang ingin menyebutkan kesimpulan pelajaran sore hari ini? Barakallahu fikum. Nah, silakan. Dengan siapa ini? Dengan Bang Rahmat, ya? Rahmat Postim. Nah, Masya Allah. Fadhal ya akhi Rahmat Postim. Allah yuzawijak zawjah salihah. Ya Ustaz, kesimpulannya yang pertama kayak yang disampaikan dari karya Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang pertama adalah tauhid itu adalah perintah yang wajib yang pertama kali disampaikan. Yang kedua adalah kalimat la ilaha illallah itu berisi atau mengandung makna al-isbat wa nafi yang merupakan pengadaan dan peniadaan. Kemudian besarnya hak kepada kedua orang tua setelah hak kepada Allah. Kemudian wajib berbuat baik kepada kedua orang tua dengan segala bentuk kebaikan yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Kemudian haramnya durhaka kepada kedua orang tua. Baik, ini pengulangan secara rinci ya. Masya Allah, jazakallahu khairan. Kesimpulannya pada pertemuan hari ini, Syekh Shalih Al-Fauzan menerangkan kepada kita sisi kesesuaian ayat dari surat Al-Isra yang disebutkan oleh Syekh untuk bab yang beliau bahas. Ini kesimpulannya. Kesimpulan yang kedua, beliau menerangkan kepada kita 5 pelajaran yang dapat dipetik dari ayat tersebut. Barakallahu fik. Baik, di sini ada pertanyaan yang masuk melalui pesan. Jika seorang muslim melakukan dosa kecil, jazakallahu khairan akhi Rahmat, Allah hifadzak wa kathar amsalak. Jika seorang muslim melakukan dosa kecil dan dia menganggap remeh dosa kecil tersebut, karena apa ini? Sepertinya ada yang kurang kata-katanya. Dia berkata, toh itu dosa kecil doang, insyaallah subhanahu wa ta'ala enggak akan menghukum kita atas dosa kecil itu. Apakah ucapan ini termasuk memperolok-olok agama Allah Jalla wa'ala? Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami ini bukan bentuk istihza memperolok-olok agama Allah Jalla wa'ala yang membatalkan Islamnya. Bahkan dari zahir ucapannya, dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu adalah dosa. Hanya saja dia meremehkan dosa tersebut dengan alasan dosa kecil. Sekalipun ini adalah sikap yang keliru, karena dosa kecil itu bisa menjadi besar tatkala seorang melakukannya dengan meremehkan dosa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Al-Basri, Hasan Al-Basri menyatakan ya dengan semakna bahwa jangan engkau melihat kecilnya dosa yang engkau lakukan, tetapi lihatlah siapa yang engkau bermaksiat. Dan ucapan beliau yang lainnya dengan makna bahwa suatu dosa kecil bisa besar, bisa menjadi besar tatkala orang yang melakukannya dengan hati yang meremehkannya. Nah, dan siapa bilang dosa kecil tidak akan disiksa oleh Allah Jalla wa'ala pelakunya apabila dia tidak bertobat darinya. Nah, sementara Allah menamakannya sebagai dosa, dan secara kaidah umum dosa adalah sumber malapetaka, sumber malapetaka. Yang kedua, tuntutan untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah dari seluruh dosa mencakup dosa kecil. Dan apabila dosa kecil itu tidak membahayakan seseorang, tentunya Allah tidak akan menuntut kita untuk bertobat dan beristighfar kepadanya darinya. Nah, demikian pula Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi menyebutkan dakhala mar'atun fi hirrah, ada seorang wanita masuk ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia tahan, yang ia ikat, kemudian tidak ia berikan makan dan minum sampai dia mati karena kelaparan. Ini bukan dosa besar ya, tapi bisa menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka ya. Maka seorang muslim ketika dia bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala, dia tidak melihat besar kecilnya ibadah dosa yang sedang ia lakukan tersebut, tapi dia melihat kepada siapa yang dia bermaksiat, itu Allah Jalla wa'ala yang telah berbuat berbagai kebaikan untuknya. Nasallallahu salamu ala afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, assalamualaikum Ustaz. Apa hukum berdoa tolak bala dengan membalikkan telapak tangan? Baik, yang pertama perlu kita ketahui bahwa hal yang dimaklumi bersama bahwa mengangkat kedua tangan ketika berdoa sesuatu yang dianjurkan, dan sebab Allah Jalla wa'ala mengijabahi doa seorang hamba sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang sahihkan oleh sebagian ulama ahli hadis. Nabi bersabda, "Inna Allah yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra." Allah Jalla wa'ala malu kepada hambanya yang berdoa dan mengangkat kedua tangannya, Allah kembalikan, Allah turunkan kedua tangannya dalam keadaan kosong, artinya tidak dikabulkan. Maka kaidah dasar bahwa setiap doa kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, kecuali doa-doa yang telah datang qara'in, indikasi bahwa di situ tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Baik, terkait apakah membalikkan telapak tangan ketika kita berdoa tolak bala? Yang pertama, kita katakan bahwa doa adalah perkara ibadah. Mengkhususkan suatu sifat dalam suatu ibadah, maka ini membutuhkan dalil khusus. Para ulama menyatakan, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak ada satupun hadis yang sahih dan sharih. Dua kata ini perlu diperhatikan ya. Sahih dan sharih. Tidak ada hadis yang sahih ya dan jelas pendalilannya untuk itu. Artinya andai kata ada sebuah hadis yang sahih dan dijadikan sebagai dalil untuk hal ini, maka ketahuilah pendalilan dari hadis yang sahih tersebut tidaklah jelas untuk hal itu. Di antara dalil yang dipakai oleh sebagian fuqaha, ya, di antaranya Al-Imam An-Nawawi untuk disunahnya dia mengangkat kedua membalikkan kedua telapak tangan ketika berdoa, ketika tolak bala, adalah hadis al-istisqa, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meminta air hujan kepada Allah Jalla wa Ala, beliau mengangkat kedua tangannya dan membalikkan kedua telapak tangannya. Maka kata Imam Nawawi, dari hadis tersebut diambil anjuran mengembalik kedua telapak tangan ketika berdoa dari suatu kejelekan. Maka para ulama lain menyatakan bahwa pendalilan untuk hal itu dari hadis tersebut tidaklah tepat karena beberapa alasan. Yang pertama, doa tersebut bukan doa tolak bala. Andai kata kaidahnya tolak bala, justru dalam doa tersebut Nabi meminta kebaikan, yaitu meminta hujan. Oleh karenanya namanya istisqa. Istisqa artinya talabu as-suq, meminta air hujan. Dan di dalam doa tersebut Nabi banyak memuji Allah Jalla wa Ala. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam hadis tersebut sama sekali tidak ada penjelasan baik dari dekat maupun dari jauh bahwa Nabi membalikkan kedua telapak tangannya. Akan tetapi dalam hadis tersebut disebutkan Nabi mengangkat tangannya amat tinggi, sampai-sampai saking tingginya kedua telapak tangan beliau tersebut, tingginya beliau mengangkat kedua tangan beliau tersebut, membuat selendang beliau yang ada di pundak beliau jatuh, kemudian diambil oleh Abu Bakar radhiyallahu an, dan sampai-sampai seakan-akan perut telapak tangan beliau yang kita namakan kulit hitam, ya, telapak tangan itu sudah seperti ke atas karena saking tingginya, bukan karena beliau membaliknya. Apa buktinya? Jatuhnya selendang beliau. Ini menunjukkan karena tingginya, bukan karena membaliknya. Karena kalau membaliknya kan hasbuk cukup wahai Rasulullah, cukup wahai Rasulullah. Alasan yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdoa kepada Allah Jalla wa Ala dengan banyak doa, yang di dalam doa-doa tersebut beliau meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari bala. Tetapi tidak ada penyebutannya di dalam doa-doa tersebut Nabi membalikkan kedua telapak tangannya selain hadis tersebut. Jelasnya, maka para ulama menyatakan jelaskanlah bagi kita bahwa pendalilan dari hadis istisqa tersebut untuk hukum sunnahnya atau dianjurkannya membalikkan kedua telapak tangan ketika berdoa untuk meminta mentolak bala, ya, sesuatu yang tidak tepat. Namun karena ini masalah fikih dan kita berlapang dada, ya, dan kita tadi membahas dari sisi perselisihan dan kuatnya pendapat di kalangan ulama sesuai dengan apa yang kita ketahui. Nah, apabila ada yang menguatkan pendapat ulama yang menyatakan hal itu sunnah, maka hendaknya dia mempraktiknya, jangan sekedar membahas untuk sensasi atau cari sensasi. Hendaknya ia mempraktek di depan murid-muridnya, di depan santrinya, di depan jamaahnya, ya, agar mereka mengetahui itu hukumnya sunnah, bukan untuk sekedar sensasi. Barakallahu fikum. Baik, ada lain yang ingin sampaikan? Saya persilakan, baik melalui pesan maupun audio. Afwan, Ustaz. Bagi umat yang ingin melemparkan pertanyaan, silakan melalui audio ataupun pesan dan tidak menghidupkan audio videonya. Naam, silakan. Ahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Zidan Tangsel, ya. Iya, barakallahu fikum, Ustaz. Ahlan Abu Zidan, barakallahu fik. Ahlan bikum, Ustaz. Begini, Ustaz, ibu Ana itu kalau memang Ana sering curhat atau ibu Ana juga sering ngobrol gitu sama Ana gitu, Ustaz. Tentang kakak Ana, tentang adik Ana gitu. Kan memang ibu Ana itu tinggal sama kakak Ana waktu itu. Iya. Yeah. Cuman suatu hari curhat terkait masalah sama adik Ana gitu. Kemudian keluarga istri dari adik Ana itu datang ke ke apa ke kakak anak ke orang tua kakak ke orang tua gitu ya ke rumah yeah. kakak anak terus di situ cerita ibu anak itu cerita bahwa yang menjadi anak kaget juga itu ibu kakak anak tuh bilang iya adik ini bukan adik saya gitu padahal ke adik kandung gitu ya serahin kamulah adik saya gitu ke istri adik anak itu nah pertama itu anak nggak sengaja bilang ah masa mah gitu ada kata ah gitu tapi anak astagfirullah tapi nggak bilang maaf gitu nah yang pertama ah di sini nih apakah ini salah gitu terus yang keduanya apakah masuk durhaka kakak anak menyebutkan bahwa ini bukan adik anak sesungguhnya gitu. Sebetulnya ibu anak itu memang saat itu kecewa marah banget tapi curhatnya ke anak gak langsung ke kakak anak karena mungkin ngerasa tinggal di rumah kakak anak gitu jadi dibiayain jadi nggak bisa ngomong langsung jadi curhatnya ke anak. Itu aja jazakallahu khairan. Baik barakallahu fiik. Berarti yang ditanya adalah terkait kata ah di sini apakah termasuk bentuk ah yang Allah Jalla wa Ala larang dalam ayat di atas ya? Ya bukan terkait hukum ucapan kakaknya yang menyatakan dia bukan adik kandungnya betul ya demikian ya baik saya kira ini bukan tidak termasuk ke kata ah yang Allah larang karena kata ah yang Allah larang dalam ayat di atas untuk kita keluarkan dari mulut kita kepada kedua orang tua kita adalah tatkala kita mengutarakannya untuk mengcounter perintah atau larangan mereka yaitu merupakan simbol kebangkangan. Adapun ah yang keluar karena kaget atau terkejut ketika mendengar suatu berita, suatu ucapan yang mereka sampaikan bukan sebagai bentuk penantangan, pengingkaran terhadap perintah atau larangan yang mereka utarakan kepada kita, maka insya Allah Taala ini bukanlah bentuk kedurhakaan karena tidak ada unsur kebangkangan dan bersikap buruk kepada mereka dalam hal tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Wala ilmu indallah. Jazakallahu khairan sekali. Baik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu Allah fadak. Nah, masih ada yang lain? Di sini ada Oji Andrian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak ada lanjutannya ya. Apakah boleh ingin bertanya atau apa? Wallahu a'lam. Tayib, masih ada? Terkait pelajaran ada hal yang tidak jelas? Teman-teman? Baik, jika tidak ada lagi, maka kita tutup majlis kita sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.